dalam mengapresiasi, maka kita di Masjid Baitul Ihsan akan membiasakan dengan melakukan membesarkan atau mengagungkan nama Allah, yakni dengan memetikkan kalimat takbir Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita untuk mendengarkan puisi Islami. Bapak Taufik Ismail tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Beliau baru saja menggenapkan usia 80 tahun ya Bapak ya, 25 Juni yang lalu. Nampaknya beliau sudah mempunyai banyak cucu, mungkin sedikit mungkin ya Pak. Nanti kita akan berdialog dengan beliau sejenak setelah beliau menyampaikan puisi-puisinya. Khususnya satu buah puisi yang menjadi lagu yang tentunya kita banyak yang mengetahuinya, yang pernah dibawakan oleh almarhum Krisya, yaitu kira-kira depan itu adalah akan datang waktu mulut terkunci kata tiada lagi, begitu ya Pak kira-kira. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita dengarkan puisi Islami yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Taufik Ismail. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Yang saya hormati pimpinan dan keluarga besar Bank Indonesia, jamaah Masjid Baitul Ihsan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kiranya ditutupkan itu cahaya Quran. Kita semuanya merindukan sebuah negeri yang teduh, sebuah negeri yang sejuk, karena pohon tauhid menumbuhkan daunan yang rindang, sehingga di bawahnya orang menerima aliran udara yang nyaman. Di atas negeri kita tergantung, di atas negeri kita tergenang udara tegak lurus 100 juta hasta, penuh dengan molekul zat asam yang rapi dianyam oleh 5 miliar divisi malaikat yang bertugas taat, sehingga menyebabkan paru-paru makhluk dan kulit bumi bernafas secara semestinya. Di antara lapisan itu, kemudian di atasnya ada cahaya. Cahaya itu datang sebagai garis lurus, dan karena banyak jumlahnya, mereka sejajar bagai berkas sangat teratur dan berkilau-kilau keadaannya. Di atas cahaya itu ada cahaya lagi. Di atas cahaya yang di atas itu ada cahaya lagi. Dan kita semua diberitahu melalui sebuah maklumat mengenai cahaya berkilau yang berlapis-lapis itu yang menerangi kampung halaman kita. Ketika matahari masuk ke dalam laut, ketika layar malam telah menyelimuti bumi, kabarnya cahaya itu masih menerangi negeri kita. Tapi siapa yang pernah memikirkan dan melihatnya? Ketika matahari memecah lazuardi dan layar malam yang hitam telah dikurung kembali, cahaya itu tetap menerangi negeri kita. Kita semua merindukan cahaya itu. Rumah yang pintu depannya disinggahi cahaya itu, jadilah rumah itu rumah yang teduh. Lihatlah pencari nafkah yang seharian keluar dari itu rumah setelah bekerja keras dan payah, pulang membawa rezeki yang bersih dan berkah, selamat dari percikan lumpur kotoran yang menodai zaman. Kita semua merindukan cahaya itu. singgah di depan pintu rumah kita. Rumah yang jendela tingkap, pintu dan jendelanya disinggahi cahaya itu, penghuninya tidak suka bergunjing, hemat dengan kata-kata, tidak mendengki pada tetangga bila bersedekah tanpa perhitungan, apalagi mengharapkan penghargaan, dan senyumnya, senyumnya sepanjang hari menjadi perhiasan. Kita semua merindukan cahaya itu, memandikan seluruh atap dan bumbungan rumah, semua desa dan kota, setiap sungai dan gunung di negeri kita. Orang bercerita bahwa rumah yang pekarangannya dicurahi cahaya itu, anak-anaknya di malam hari rajin membaca buku sambil membelakangi televisi, mereka tidak merokok, apalagi menyentuh madat, bersama ibu dan ayah mereka bersujud, berdoa dan menyanyikan wahyu Tuhan. Ensiklopedia di ruang tamunya adalah 30 jilid tafsir Quran, referensi budi pekerti digali dari teladan kehidupan rasul kecintaan. Kita semua merindukan cahaya itu mencurahi bumi kita seluruhnya. Cahaya yang datang dari Quran, itu Quran yang bukan cuma perhiasan, tapi Quran bacaan. Quran yang bukan cuma bacaan, tapi Quran yang maknanya diresapkan. Quran yang bukan cuma maknanya diresapkan, tapi Quran yang isinya deras mengalir, memasuki dan menyuburkan seluruh jalur kehidupan. Kita semua merindukan cahaya Quran selalu turun ke bumi kita, sehingga kalbu kita senantiasa cerah karenanya, sehingga dunia terang benderang jadinya. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, jangan tutupkan cahaya Quran bagi kami sekalian. Kami mengaku, kami zalim terhadap diri sendiri. Kami banyak cacat itu dan ini, tapi janganlah karena itu ditutupkan cahaya Quran bagi semua kami. Kami mengaku kami jahil, jauh dari sempurna. Hati kami banyak penyakitnya, amal kami tidak sedikit cacatnya. Tapi jangan karena itu ditutupkan cahaya Quran bagi kami sekalian. Wahai yang maha pemberi cahaya, wahai yang maha pemberat dan bijaksana, jangan biarkan Quran di rumah kami cuma jadi pelengkap perabotan, tapi jadikanlah Quran pelengkap kehidupan. Jangan pula biarkan Quran hanya merdu di lidah dinyanyikan, tapi jadikanlah Quran indah dalam penerapan hidup keseharian. Jangan pula biarkan Quran cuma dibacakan dalam acara kematian, tapi jadikanlah dia panduan sepanjang kehidupan. Kami tak habis-habis merindukan cahaya Quran. Semoga cahaya Quran menyinari seluruh jamaah dalam masjid ini, menyinari rumah-rumah kami, menyinari bangsa dan umat kami di seluruh dunia. Amin. perbandingan antara tetes-tetes air di ujung jari dengan samudra, dengan air di samudra lautan. Celupkan jarimu ke air lautan. Bertanya seseorang pada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia kini dengan akhirat nanti. Menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, kemudian angkat pelahan-pelahan. Lihat air yang tetes dari ujung jarimu. Itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang tersebar di seluruh samudra, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil makna dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Tapi jangan abaikan pula dunia. Isi dunia kita yang kecil ini dengan sebaik-baiknya. Yang mengejar akhirat mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia. Rasa syukur yang luar biasa dalam. Dengan rasa syukur yang sangat dalamnya, karena umur kita bulan ini masih dipanjangkannya, bersama telah kita masuk di bulan yang penuh berkat, yang padat dengan ibadat, bila bulan kecintaan yang penuh kerahmanan dan kerahiman. Sebulan akan kita rasakan kelaparan, sebulan akan kita rasakan kehausan. Bermakna sangat dalam, yaitu rasa kesetia kawanan. Kita ingat saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang benar-benar setiap hari kurang makan, pendapatan kecil, rezeki sangat sempit, anak-anak banyak, sekolah mahal dan sering sakit. Saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Saudara-saudara kita yang dalam kesengsaraan dan kemalangan. Ingat saudara-saudara kita itu, dan kita berbuatlah sesuatu. Inilah latihan menumbuhkan rasa persaudaraan yang luar biasa indahnya bila betul-betul kita laksanakan. Melalui zakat fitrah, zakat harta benda, melalui infak dan sedekah dengan semangat Rasulullah yang pemurah. Bukan semata-mata di bulan Ramadan. Di bulan-bulan seterusnya secara berkepanjangan. Semoga kukuh rasa persaudaraan. Bukan sesama muslim saja, tapi meliputi seluruh kemanusiaan. Setiap habis Ramadan kita cemas, kalau-kalau tak sampai umur kita di tahun hadapan. Berilah ya Allah, satu lagi bulan Ramadan. Semoga payung agung bulan Ramadan menerungi kita dengan ridha Allah dalam bentuk cinta dan keampunan, memberi pemimpin-pemimpin kita kekuatan menegakkan hukum dan keadilan, mengaruniai umat rasa aman, ketenangan dan kemakmuran. Dan nanti minggu depan pada tanggal 1 Syawal dengan kerap dan hangat kita saling berjabat tangan dalam semangat sama-sama memaafkan. Puisi saya yang terakhir kali ini merupakan adegan sesudah hari pengadilan yang dahsyat kelak sesudah kiamat, ketika berapa triliun manusia selesai diadili dan kemudian di tengah-tengah di sana El Maut disembelih. Ketika El Maut disembelih, ketika hari pengadilan semesta selesai dinyatakan, ketika keputusan terakhir telah dijatuhkan, ketika sejarah manusia di jagat raya telah ditutup dengan resmi, meliputi berapa ribu miliar tahunnya, meliputi berapa triliun manusianya, membuka pada waktu itu panorama yang dahsyat luar biasa. Seluruhnya berkumpul. Seluruhnya berkumpul di lapangan yang luar biasa luasnya dan datarnya. Kemudian manusia-manusia itu akan diantarkan masuk sorga sejauh-jauh pandangan mata tampak rombongan mereka. Maka manusia digiring masuk api yang menyala-nyala sejauh-jauh pandangan mata rombongan mereka tampak berjalan bersama. Pada waktu itu, di antara surga dan neraka akan diletakkan El Maut. El Maut akan dibaringkan di sana dan kemudian disembelih sampai mati. Habis riwayatnya. Kemudian ada lagi. Kemudian ada yang akan berseru. Ya ahlil jannati la mauta. Wahai penduduk surga, tidak ada lagi mati. Kemudian terdengar seruan berikutnya. Wa ya ahlan nar la mauta. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi mati. Setelah El Maut tidak ada lagi, maka penduduk surga hidup abadi, tidak mati-mati, bahagia luar biasa. Setelah El Maut tidak ada lagi, maka penduduk neraka hidup abadi, tidak mati-mati, sengsara luar biasa. Ya Allah, ya Rabb, semoga jemaah kami di masjid ini dan keluarga kami di rumah masuk dalam jemaah yang diantarkan ke dalam surga. Amin. Begitu pula umat kami di negeri kami, begitu pula umat kami di jagat raya. Terima kami, terima kami di jannah Nu'aim. Amin. Amin. Amin. Inilah doa kami pada tanggal seperti yang terakhir Ramadan tahun ini. Perkenankan kiranya, perkenankan kiranya, perkenankan kiranya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, takbir.